Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim an-nabiyyil ummi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sungguh aneh ketika kita memohon ampun atas dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak berhenti atau tidak hendak berhenti berbuat dosa. Sungguh ini terbukanya. Atau sungguh aneh jika di 10 malam-malam Ramadan kita berdoa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang Maha berulang-ulang memaafkan. Innaka afuwwun, berulang-ulang memaafkan. Tuhibbul afwa, dan Engkau suka sekali memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Aneh jika berdoa malam-malam qadar seperti itu tetapi kita tidak mau memaafkan sesama hamba. Sama anehnya ingin mati sebagai muslim tetapi tidak ingin hidup sebagai seorang muslim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita lebih menukik lagi, memaknai setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam aspek kehidupan kita. Terutama di 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan di malam-malam 10 terakhir ini fi hayfroku kullu amrin hakim. Di mana nasib atau kronologis hidup kita 1 tahun ke depan ini ditentukan pada bulan ini dan khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Jadi orang-orang yang visioner pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya, khususnya di 10 hari terakhir, malam di mana ditentukan apa yang bakal menjadi tracking hidup kita semua. Saya ingat ketika saya tidak bisa berkutik sejak 2013 sampai 2014 mencanangkan program bekerja dan bekerja sama untuk Islam. Saya ingat sekali 2013 sampai 2014 itu seakan-akan tidak bisa kemana-mana karena seakan-akan saya berada di satu jalan dan saya ditelan oleh jalan itu sehingga saya tidak punya pilihan untuk jalan lain. Walaupun mukadimahnya sudah sejak 2012, jadi bisa dikatakan program bekerja dan bekerja sama untuk Islam ketika kita sudah niatkan karena Allah dan memang environment keorganisasian kita ini secara dakwah itu tidak sama dengan perkantoran yang tahun barunya adalah bulan Januari, juga tidak sama dengan sekolahan atau kampus yang tahun ajaran barunya adalah bulan Juni-Juli misalnya. Dakwah kita ini selalunya saya tidak bisa berubah adalah bulan Syawal. Dan ini menjadi menarik kaitannya dengan di mana takdir hidup kita dalam 1 tahun itu ditentukan memang 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Jadi bagi siapa yang ingin melakukan hal-hal besar di dalam hidupnya dan ingin melakukan lompatan-lompatan besar di dalam hidupnya, mudah-mudahan saya doakan semua yang iktikaf mendapatkan Lailatul Qadar. dan orang-orang yang sudah beriktikaf dan pada puncak ibadah di 10 malam terakhir ini harus betul-betul cerdas menata hidupnya ke depan, apa yang tidak dicapai. Kemudian kita tergiring kepada program kekeluargaan, kerumah tanggaan. Maksud saya begini, hidup ini kan tujuannya untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada manusia, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Silakan bekerja, silakan berkarir, silakan mencari apa saja yang ingin Anda cari, tetapi orientasinya adalah untuk memberikan manfaat seluas-luasnya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ada seorang jamaah SMS kepada saya, bangga sekali dengan salah seorang ustadz di Akal Islamic Center yang sudah lama mengajar keluarganya, tetapi ketika hendak diberikan hadiah oleh jamaah tersebut, dia mengatakan, saya cuma minta balasan dari Allah, dia tolak. Dan saya mendapatkan cerita detailnya, dan saya tidak ingin mengobrolnya, takut orang yang tahu. Tetapi dari cerita panjang diskusi saya dengan seseorang itu, alhamdulillah, ustadz, dai yang seperti itu, Allah tidak akan pernah ingkari janjinya dan dia tidak akan pernah ragu dalam menjalani hidupnya, insya Allah. Sebaliknya, orang yang selalu berhitung untuk dirinya dan dirinya, selalunya kekurangan, kurang terus. Bagaimana implementasinya agar nilai Lailatul Qadar, nilai Al-Quran ini betul-betul mengejawantah dalam kehidupan keseharian kita? Saya ingin mulai dari lataif, siratan-siratan ilmiah dalam Al-Quran Al-Karim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di sini tanazzal, berturunan malaikat pada malam qadar. Warruh dan ruh malaikat Jibril. Jadi malaikat yang dulu disebutkan baru ar-ruh. Sementara di ayat lain, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Jadi yang satu ala wazan tanazzala tafa'ala, yang satu lagi ala wazan tatanazzalu tatafa'alu. Jadi ada ziyadat al-bina di sini satu. Ada tambahan ta. Ta yang kedua pada tatanazzalu ini kalau tidak salah secara nahwu litatahu wa tikrar. Tatanazzalu dan tanazzal. Al-Qur'an tidak sembarangan menempatkan tambahan huruf ta pada kata-kata itu karena pasti akan terkait dengan maknanya. Ulama, para mufassir, para ahli balaghah mengatakan bahwa tanazzalul malaikat limarrah wahid terkait dengan Lailatul Qadar allati la mathila laha, yang tidak ada kesamaannya, kehebatannya dan kedahsyatan itu hanya terjadi sekali dalam setahun. Atau mungkin kaitannya ayat ini kepada cuma sekali peristiwa itu ketika malam qadar yang pertama. Sementara tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'anu, ini berkaitan malaikat yang turun, sering turun dan temurun berulang-ulang, tatanazzalu litatabu, untuk menyertai sesuatu dengan sesuatu yang lain, awit tikrar atau sebuah proses pengulangan. Ini terjadi ketika para malaikat ditugaskan untuk mencabut nyawa. Jadi mencabut nyawa ya setiap hari tatanazzal. Amma nuzulul qadar tanazzal, hanya sekali turun dan sangat istimewa dan tidak ada lagi yang serupa dengannya. Jadi Ini memang dahsyat. Di sini orang-orang yang cerdas dalam menjalani hidupnya dan ingin menjadi manusia unggul selalunya sangat strategik dalam memilih program hidupnya ke depan. Dan pada puncaknya dia akan mengatakan wala takilni ila nafsi tarfatain. Tuhan, pilihkanlah aku pilihan yang kau kehendaki saja. Jangan kau biarkan diriku dikendalikan oleh diriku sendiri, karena masalah yang ku hadapi, problem yang ku hadapi biasanya gara-gara keinginanku juga pada awalnya. Sekarang mari masuk pada kedalaman-kedalaman. Saya ingin mulai dari gerak dakwah. Hidup kalau mengikuti contoh para nabi dan rasul, orang-orang hebat di muka bumi, ya gak ada yang paling hebat kecuali dakwah. Disinilah kemudian Pak Google pun gak bisa menjawab. Kalau Anda bertanya, Anda ketik ya satu pertanyaan, karir hidup yang paling hebat adalah apa gitu, tanya Google, bingung ya. Ini bercandanya kira-kira begitu. Karena tidak ada jalan hidup yang paling hebat selain berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, prinsip dakwah yang tidak pernah boleh berubah ada tiga kata kunci penting. Saya kira semuanya sudah hafal, tetapi semuanya perlu saya ingatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika. Pertama, apa? Bil hikmah. Yang kedua, wal mau'izah al hasan. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini penting sekali. Tiga kata kunci kalau ingin berhasil dalam dakwah menurut Al-Quran. Dakwah yang dimaksud tentu dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Tiga kata kunci yang pertama adalah al-hikmah. Ma hiya al-hikmah? Hikmah jika dikaitkan dengan dunia dakwah, hiya al-qawlu sa'ib al-munazzah anil ghalat wal lawat, adalah perkataan benar yang terbebas dari kekeliruan. Itu al-hikmah. Karenanya wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Rumusnya biasanya begini. Tidak semua orang berilmu diberi hikmah, tapi orang yang berhikmah pastinya sudah berilmu. Tidak mungkin orang itu berhikmah tanpa ilmu. Karena buahnya ilmu adalah hikmah. Dan ciri-ciri orang yang berilmu adalah kalau banyak hikmah. Ma hiya al-hikmah? Al-qawlu sa'ib al-munazzah min al-ghalat aw al-lawat. Perkataan benar yang terbebas dari kekeliruan. Jadi termasuk penyebaran informasi misalnya. Dalam dakwah sekarang, media paling berpengaruh itu bukan media mainstream. Sekarang ini bukan lagi media mainstream. Ada pergeseran nilai. Ada perilaku informasi yang berubah. Justru media mainstream yang mengikuti media sosial sekarang. Jadi apa yang ngetrend di media sosial, itulah yang diambil oleh media mainstream. Ini berbahaya. Dan media mainstream itu gak ada yang kontrol, gak ada tim redaksinya. Dan media sosial itu ditulis dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, dalam keadaan makan, dalam bangun tidur, dalam keadaan mau tidur, suka-suka orang tulis. Ini zaman bisa dikatakan ketika seliwurannya informasi minus ilmu, minus tabayyun, minus hikmah. Hati-hati. Dan hidupmu akan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak perlu. Yang kedua, al-mau'idhah al-hasanah. Dalam bahasa Indonesia, mau'idhah hasanah itu apa kira-kira? Sebetulnya bukan nasihat, al-wa'idhu. Kalau an-nasihah ada lagi sendiri, nasahtu syai', artinya aku menyaring sesuatu. Taubatan nasuh, taubat yang sungguh-sungguh karena sudah tersaring, bukan taubat yang kapok. Dalam dunia dakwah, istilah al-mau'idhah hiya al-qawlur rafi' al-qawlur raqiq alladhi yasilu ila al-qalbi. Al-qawlur raqiq alladhi yasilu ila al-qalbi. Perkataan lemah lembut yang sampai ke hati. Jadi wa'ad. Dan biasanya wa'ad itu kandungannya ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, itu mau'idhah. Bukan cuma amar bil ma'ruf saja, tetapi wal mau'idhah al hasanah. Kandungan itu ada perintah, ada larangan. Tapi larangannya pun sifatnya perkataan itu yasiru ilal qalb, sampai ke dalam hati. Para ulama untuk bisa sampai kepada bid'ah itu perlu proses panjang, apalagi membid'ahkan sesama muslim. Satu kampus lagi sama-sama lagi baca kitabnya, hanya gara-gara beda persepsi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, al-jidal. Wajadilhum billati hiya ahsan. Al-jidal. Ini tiga kata kunci dalam berdakwah. Ma huwa al-jidal? Al-jidalun huwa al-hiwar bil hujjah wal burhan. Al-jidal itu adalah argumentasi, perdebatan yang didasari oleh hujjah, dalil, sandaran yang kuat. Itu disebut dengan jidal. Apa beda satu sama lain? Begini, al-Islam, Al-Quranul Karim menganjurkan kita untuk berdakwah dengan pendekatan hikmah dulu. Kalau hikmah enggak masuk juga, apa tadi hikmah itu? Al-qaulus sahib al-munazzah min al-ghalab. Perkataan benar yang terbebas dari kesalahan. Yang mau tidak mau kita sampaikan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kalaupun ada keterangan dikit, enggak boleh jauh dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Itu untuk hikmah. Walaupun para ulama tentu bisa mengolah begitu banyak dalil dalam sebuah ungkapan yang sederhana yang sangat mudah diterima oleh umat. Misalnya qaulul hikmah itu yang sering kita dengar, misalnya ada al-hikam, ada lagi misalnya rumus-rumusnya, barangkali dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi misalnya berkaitan dengan Lailatul Qadar itu begini. Kemarin waktu kita ke Malaysia, terus terang saya sedih karena banyak malam ini saya lalui dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa saya hindari. Kata Ibu Tania dalam qaul hikmahnya, di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 hari terakhir ini, beruntunglah orang yang memiliki 4 kemuliaan. 4 kemuliaan apa itu? Ini tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam hadis. Ini akwal. Beliau bilang berada di bulan Ramadan, tetapi di malam Jumat mendapatkan Lailatul Qadar dan di tanah suci Mekah. Itu 4 kemuliaan. Beruntunglah orang yang mendapatkan itu di bulan suci Ramadan. Sehingga para ulama menyimpulkan, kalau ada hari Jumat yang jatuh pada 10 hari terakhir tapi pada malam ganjil, kemungkinan besar di situ ada Lailatul Qadar. Ya, katakanlah jatuhnya pada malam ke-23. Karena malam ke-23 itu malam Jumat. Tapi tahari Lailatul Qadar terus, jangan wah berarti udah terjadi dong Ustaz. Udah habis dong kesempatan. Ya, jangan juga batasin stok Allah, karena stok Allah tidak terbatas. Karena orang-orang beriman terus bersemangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu tadi qaulul hikmah. Jadi ini sebuah perpaduan ilmu yang cukup besar dipadukan dengan empat kuliah tadi. Berada di bulan Ramadan, tapi persisnya di malam Jumat, kemudian peristiwanya juga Lailatul Qadar dan berada di tanah suci Mekah. Beruntunglah orang yang mendapatkan empat kemuliaan di 10 hari terakhir Ramadan. Al-Hikmah. Fungsi hikmah, qaulul hikmah biasanya jadd qalbun nas lidukhul ila al-Islam. Strategi untuk mengajak manusia masuk ke dalam Islam. Tapi kalau jidal bukan berdebat. Jadi Anda mesti paham ya bahasa medsos nih. Anda ini, kita ini sedang berdakwah dengan hikmah, dengan wa'idhu hasanah atau dengan jidal. Yang sering gagal adalah pola komunikasi dakwahnya ini ketika masuk ke ranah jidal. Ada yang kemudian sebetulnya dia gak bisa berdebat, tapi dia bilang, ah males ah ngeladenin yang gini-gini, anda bisa iqamatul hujjah di waktu yang dibutuhkan harus dijawab, tidak boleh ditunda. Ketika mendapati misalnya isu pemikiran liberal lewat jargon Islam Nusantara, bahwa di sini ada persimpangan. Ketika kita berhadapan mereka yang menunggangi Islam Nusantara untuk kepentingan liberalisme, sekularisasi, hajar bil hujjah wal barahin, dengan hujjah yang kuat, dengan argumentasi yang efektif, harus dijawab. Tidak bisa tidak. Fi waqtil hajah, jangan ditunda kalau memang saat itu juga dibutuhkan. Dan yang namanya berargumen ya harus beda, beda dengan dakwah bil hikmah wal mu'idhah al hasan. Karena target yang namanya apa tadi, jidal, itu bukan mengajak orang masuk Islam sebetulnya pada awalnya. Membentengi Islam dari erosi pemikiran mereka, membentengi Islam dari virus pemikiran mereka, ini perlu yang namanya jidal. Karenanya Anda jangan katakan Ibrahim berbohong ketika dia mengatakan apa, saqim ini saqim, kan dua kali ya kalau dia salah Ibrahim berbohong, tiga kali. Yang pertama mengatakan bahwa bukan saya yang hancurkan patung ini, tetapi ini patung besar lo nih, itu ijidal. Oh, masa Nabi bohong, kan gitu ceritanya. Yang kedua, kapan Nabi Ibrahim bohong? Ketika istrinya Sarah ya hendak di apa, diambil oleh seorang penguasa jahat. Ibrahim bilang, kamu jangan ngaku istri saya sih, mending kamu ngakunya apa, saudara saya, adik saya. Bohong gak? Bohong. Yang ketiga, ketika Ibrahim diajak menyembah berhala kan, pada perayaan-perayaan berhala, Ibrahim mengatakan, I'm sorry, I'm sakit. Sorry, saya sakit, gak bisa ikut keluar dengan perayaan-perayaan kalian ini semua. Strategi argumentasi Ibrahim pada akhirnya nanti akan berbalik, akan menyerang mereka, musuh-musuh, dan kemudian membentengi pemikirannya. Ini konsep jidal harus bil hujjah wal barahin. Sekarang yang tengah, al mau'idhah al hasanah. Al mau'idhah al hasanah ini digunakan pola komunikasi dakwahnya, menjadi pelajaran komunikasi dakwah sebetulnya ini. Dan ini perlu satu semester sebetulnya hanya untuk ini saja, karena saking pentingnya untuk kondisi sekarang. Makanya bahasa media kita ya, media dakwah Islam ini harus sebetulnya memahami pola komunikasi ini. Kalau kita tidak betul-betul paham dengan pola komunikasi yang sekarang bebas ini, kita tidak menjadi bagian yang sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjelaskan yang kedua tentang al-mau'idhah al-hasanah. al-qawlur raqib alladhi yasilu ilal qalb. Ini biasanya nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat dengan perkataan lemah lembut kepada orang yang kemudian keliru, yang kemudian sedang bersalah. Jangan dibully. Ya, untuk yang keliru-keliru ini pendekatan komunikasinya jangan dibully. Enggak ada bahasa dakwah yang membuli kan? Bahasa dakwah itu tidak ada yang berbau bully, bully. Tetapi untuk mereka yang khilaf, untuk mereka yang keliru, pendekatannya adalah dengan al-mau'idhah al-hasanah, perkataan lemah lembut, baik berupa perintah maupun berupa larangan, tetapi sampai ke dalam qalb. Sekarang ini dakwah secara makro. Kedepannya apa yang ingin kita canangkan di dalam hidup kita? Rumah tangga, apa yang mau kita bangun di dalam rumah kita? Anak-anak kita, kemana anak-anak kita, kita akan bawa? Pikirkan. Istri kita, kemana kita didik? Kemudian kejamahan kita, kita akan berangkat kemana dan menuju kemana? Minta sama Allah di 10 hari terakhir ini. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Bagi orang yang ingin menata hidupnya di 10 hari terakhir ini, banyak munajat sama Allah, minta yang banyak. Minta. Minta dan tata kembali. Kalau perlu, visi misi hidup ini sudah dibuat di bulan Ramadan ini, 2015-2016. Apa visi dan misi hidup kita di tingkat pribadi? Ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan mari tata kelola kembali masa depan kita di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.